بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان فينا عزكم الله، disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dalam sahihnya dari Zubair bin Adi rahimahullah, beliau menceritakan, kata Zubair bin Adi rahimahullah, kami pernah masuk menemui sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan kami mengeluhkan kepada beliau, mengadukan kepada beliau apa yang menimpa kaum muslimin dari perlakuan Al-Hajjaj. Al-Hajjaj salah seorang amir dari Daulah Bani Umayyah yang dikenal kezalimannya, kekejamannya. Zubair bin Adi masuk menemui Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, mengeluhkan kondisi kaum muslimin yang mendapatkan perlakuan-perlakuan yang kurang baik dari sang amir. Maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda mengatakan, isbiru, sabarlah kalian. فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌ مِنْ حَتَّى تَلْقَوْ رَبَّكُمْ. Sabarlah kalian, sesungguhnya tidaklah datang suatu masa melainkan yang setelahnya lebih jelek dari sebelumnya, hingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. هَكَذَا سَمِئْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah aku mendengarkan lafaz-lafaz di atas dan dari nabi kalian sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwanul dinna azakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya suatu masa, suatu zaman, ketika semakin jauh dari masa kenabian, semakin dekat dengan masa bangkitnya kiamat, maka masa itu adalah masa yang semakin parah, semakin rusak, semakin jelek orang-orangnya. Bukan semakin bagus, bukan semakin baik. Ini pada umumnya. Sebaliknya, suatu zaman, suatu masa, semakin dekat dengan masa nubuah, semakin dekat dengan zaman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, maka masa itu adalah masa yang terbaik, tersebar padanya kebaikan-kebaikan. Ini kaidah yang disebutkan dalam riwayat ini. Ikhwanul dinna 'azakum rahimahullah, kita sekarang ini tinggal di suatu zaman, suatu masa yang sudah sangat jauh dari masa kenabian. Sudah bermunculan tanda-tanda kiamat. Sudah sangat dekat dengan masa-masa akhirat. Itu artinya kita sekarang ini hidup di suatu zaman, suatu masa yang terlalu banyak kerusakan padanya, kejelekan-kejelekan padanya, penyimpangan-penyimpangan padanya. Dan itu wakil nyata. Kita melihat di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, berbagai macam kekufuran-kekufuran, amaliyahnya, ideologinya, kesyirikan-kesyirikan, berbagai macam praktek-prakteknya, penyimpangan-penyimpangan bid'ah, amaliyah bid'ah, paham-paham bid'ah, dan yang lain-lainnya, menyebar begitu luas di mana-mana. Masing-masing menampilkan apa yang ada pada mereka dari perkara-perkara yang batil. Ditambah lagi, barakallahu fikum, munculnya berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang begitu banyak. Al-ma'asi, perkara-perkara yang maksiat, dosa-dosa besar, dan yang lain-lainnya begitu menyebar, begitu banyak, begitu marak di zaman sekarang ini. Belum lagi perpecahan-perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, belum lagi pertumpahan-pertumpahan darah, al-qatlul qital, maraknya pembunuhan-pembunuhan, peperangan-peperangan, pertumpahan darah. Ini perkara sangat waqi', sangat nyata. Ikhwanul dinu azzakumullah, dengan kondisi zaman yang semacam ini, maka harapan terbesar seorang muslim yang akil, yang berakal sehat, ialah mendambakan keselamatan untuk dirinya, mendambakan keselamatan untuk agamanya. Tidak mungkin mengelak diri, tidak mungkin kita mengelak dari kondisi yang ada. Kondisi yang pasti kita alami, pasti kita jalani, kita lewati, kita lalui, tidak mungkin mengelak. Maka upaya seorang muslim yang paling agung, yang paling besar, ialah mencari keselamatan. Selamat dari semua kerusakan di atas, selamat dari semua penyimpangan-penyimpangan di atas. Selamat pribadinya, selamat agamanya, bahkan keselamatan tadi, barakallahu fikum, bisa merambah kepada masyarakatnya, daerahnya, wilayahnya, bangsanya, negerinya. Seorang muslim yang berakal sehat, insyaallah, mendambakan kondisi yang semacam ini. Walaupun dia melewati, melalui, menjalani masa-masa yang penuh dengan kerusakan, yang penting dia selamat. Ikhwanakum azzakumullah, ketahuilah, dalam Islam, untuk menggapai keselamatan pribadi, keselamatan agama, bahkan keselamatan sebuah bangsa dan negara, mendapatkan kebahagiaannya, mendapatkan kenikmatan-kenikmatannya, jauh dari mara bahaya, itu kuncinya adalah takwa. Kuncinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebenar-benar takwa. Takwa yang dimaknakan oleh para ulama, imtitharul awamir, melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dimaknakan dengan ijtinabun nawahi, meninggalkan, menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam semua aspek kehidupan kita. Dari mulai perkara akidah kita, keimanan kita, ubudiyah kita, muamalah kita, dakwah kita, akhlak adab kita, sampai terkait dengan adab buang hajatnya kita, diminta untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan perintah agama pada perkara tadi dan menjauhi larangan-larangan agama pada perkara tadi. Kuncinya para takwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, menjelaskan kepada kita tentang efek takwa untuk pribadi kita masing-masing. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Umay yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dari semua dari semua permasalahan dia, solusi dari semua problemnya dia, dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dengan takwa, problem apapun yang dia hadapi, masalah apapun yang dia hadapi, pribadi, keluarga, tetangga, masyarakat, bangsa, negara, ada solusinya. Allah akan memberikan solusi dan keluar yang terbaik dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan takwa mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadl 'adzim. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan untuk kalian furqan, pembeda yang bisa membedakan yang hak dengan yang batil, yang kufur dengan yang iman, yang syirik dengan yang tauhid, yang sunnah dengan yang bid'ah, yang maksiat dengan yang taat. Furqan, Allah akan memberikan kepada kamu furqan yang bisa membedakan al-haq dan yang batil. Yang kedua, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Dan yang ketiga, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dengan takwa, seorang hamba itu mendapatkan furqan dari Allah Azza wa Jal, kunci keselamatan agamanya. Dia selalu mendapatkan taufik, hidayah dari Allah, cahaya dari Allah, furqan dari Allah. Dia tahu jalan yang lurus, dia tahu ini hak, dipegang, diamalkan, dijalani, ini yang batil, tinggalkan, jauhi. Furqan, kunci keselamatan agamanya. Di sisi yang lain, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dia dan mengampuni dosa-dosanya dengan takwa. Jika Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan ucapan yang sedid, ucapan yang lurus, yang benar. Allah mengatakan yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dengan takwa, disertai dengan ucapan yang benar, ucapan yang lurus, amal-amal kita akan menjadi saleh, menjadi baik, serta mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa kita akan saleh. Dengan takwa, tindak tanduk kita, ucapan kita, perbuatan kita, semuanya saleh, menjadi perkara yang baik, perkara yang saleh di sisi Allah Azza wa Jalla, memperbaiki dan menyelamatkan agama seseorang. Ini dengan takwa. Disebutkan dalam ayat yang lainnya lagi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, menjelaskan tentang efek takwa yang dengannya seorang hamba akan terselamatkan dari semua mara bahaya-mara bahaya, terselamatkan dari semua makar-makar musuhnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhita. Kalau kamu sabar di atas agama ini, istiqamah pada agama ini, sabat, tegar pada agama ini, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan la yadhurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan membahayakan kalian tipu daya mereka sedikit pun. Tidak membahayakan kalian tipu daya mereka sedikit pun. Ketika anda mendengar adanya rencana-rencana, makar-makar, konspirasi-konspirasi dari musuh-musuh Islam, dari musuh-musuh agama, dari musuh-musuh kaum muslimin yang akan hendak menghancurkan kaum muslimin, membantai kaum muslimin, memberikan mara bahaya kepada kaum muslimin, itu semuanya akan Allah hancurkan. Itu semuanya tidak akan ngefek sedikit pun ketika kaum muslimin istiqamah pada agamanya, di atas agamanya, ketika semua kaum muslimin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu wahai kaum muslimin bersabar, istiqamah di atas agama kamu, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, tidak akan membahayakan kalian tipu daya mereka sedikit. Allah yang akan membalasnya, Allah yang akan meluluhlantakkan semua makar-makar musuh agama tadi. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, kata Allah. Mereka telah membuat makar dan Allah telah mempersiapkan balasan makar untuk mereka. Allah sebaik-baik saja membalas makar. Allah juga mengatakan wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka sekarang sedang membuat makar dan Allah sedang mempersiapkan balasan makar untuk mereka. Allah sebaik-baik zat yang membalas makar. Jangan khawatir. Ketika umat Islam istiqamah di atas sunnah pada agamanya, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam semua sisi kehidupan dia, maka tidak akan membahayakan mereka apapun dari tipu daya makar-makar musuh-musuh agama sedikit. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsin, berbuat kebaikan. Kata para ulama, pengertian Allah bersama dengan orang bertakwa itu maknanya ma'iyatun khasah, kebersamaan yang khusus, dengan makna Allah akan membela mereka, Allah akan menolong mereka, Allah akan menjaga mereka, Allah akan memberikan taufik kepada mereka, Allah akan tunjukkan hidayah untuk mereka dengan takwanya. Dengan takwanya maka dia akan selalu di atas sunnah, dia akan selalu di atas siratul mustaqim, dia akan selalu dibela, ditolong, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah tabaraka wa taala. Luar biasa. Ini semuanya barakallahu fikum jaminan-jaminan dari Allah Azza wa Jal untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Semuanya berkaitan dengan pribadinya, berkaitan dengan agamanya, bahkan merambah kepada bangsa dan negaranya. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, menjelaskan tentang takwa yang mulia ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, menjelaskan tentang efek takwa untuk sebuah bangsa, sebuah daerah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya ahlul qura, penduduk sebuah desa, sebuah wilayah, sebuah daerah, sebuah bangsa, sebuah negara beriman, bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi, sungguh kata Allah akan kami bukakan untuk mereka barokah-barokah langit dan barokah-barokah bumi. Kurang apa? Dengan takwa negara ini akan sejahtera, Dengan takwa negara akan tenang, akan damai, limpahan rezeki akan datang dari Allah Azza wa Jalla, dari langit, dari bumi, barokah langit, barokah bumi, ketika penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Efek takwa luar biasa. Bahkan dengan takwa barakallahu fikum, semua problem negara, semua problem bangsa, munculnya berbagai macam pertikaian, peperangan, pembunuhan, pemberontakan dan yang lain-lainnya itu akan sirna. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah dalam kitab Zuhud, bi isnadihi wa huwa sahih, disebutkan ada sekelompok sejumlah kaum muslimin datang menemui Talak bin Habib rahimahullah. Beliau salah seorang tabi'in. Datang kepada Talak bin Habib rahimahullah mengeluhkan kondisi negara yang carut marut, yang chaos. Kala itu terjadi pemberontakan yang masyhur dengan istilah pemberontakan Ibnul Ash'ad. Fitnah yang begitu besar menimpa kaum muslimin, pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin, pemberontakan yang hebat di tengah-tengah kaum muslimin, antara kaum muslimin dengan penguasanya, sama-sama muslim, dikenal dengan pemberontakan Ibnul Ash'ad. Mereka datang kepada Talak bin Habib rahimahullah mengeluhkan kondisi yang ada. Apa solusinya? Katanya beliau rahimahullah, adfi'uha bittaqwa, padamkan kondisi negara itu dengan takwa, padamkan fitnah negara dengan takwa. Disebut dalam lafaz yang lain, idfa'uha bittaqwa, redam, redamlah ia dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertanya, qalu wa ma taqwa, apa takwa yang dimaksud? Kondisi negara yang chaos, yang ruwet, banyak pembunuhan, peperangan, pertumpahan darah, pemberontakan, demonstrasi dan segala macamnya ini, diredam dengan takwa, dipadamkan dengan takwa. Apa takwa itu? Beliau mengatakan, anta'mala bita'atillah ala nurim minallah tarju thawaballah, wa anta turka ma'siyatallah ala nurim minallah makhafata iqabillah. Yang namanya takwa, engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan cahaya ilmu dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Kerjakan perintah, ketaatan, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Azza wa Jal dengan cahaya ilmu dari Allah Azza wa Jal, karena takut hukuman Allah Azza wa Jal. Itu takwa, betul-betul takwa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan dengan dasar ilmu dan keikhlasan karena Allah. Redam dengan cara ini, semua problem bangsa hilang, semua kondisi yang menimpa bangsa redam, semua fitnah yang menghantam negara padam dengan takwa kepada Allah. Ketika semua umat Islam, ketika semua penduduk negeri tadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujungnya barakallahu fikum, dengan takwa inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan kepada muttaqin jannahnya. Ketika Allah mengatakan tentang jannah, Allah mengatakan u'iddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam sabdanya yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam sunannya dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau khutbah pada haji wada', beliau mengatakan ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa attu zakata amwalikum wa ti'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Kata Rasulullah SAW, bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa. Kerjakan sholat lima waktu. Kerjakan puasa Ramadan sebulan penuh. Tunaikan zakat mal kalian. Taati penguasa kalian. Maka niscaya kalian akan masuk dalam surga Rabb kalian. Maka takwa dengan amal-amal yang disebutkan tadi barakallahu fikum berujung kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dambaan semua insan terkhusus kaum muslimin. Di dunia ini bahagia, sejahtera, damai, selamat pribadinya, selamat agamanya. Dia melukiamah nanti dapat jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanatina azakumullah. Sesungguhnya apa yang sampaikan ini perkara yang sangat masyhur. Sudah biasa didengarkan oleh kaum muslimin. Sudah biasa disampaikan kepada kaum muslimin, takwa takwa takwa takwa, iman takwa, iman takwa, iman takwa. Namun pertanyaan kita adalah bagaimana refleksi takwa tadi dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga bisa berbuah menghasilkan dampak positif yang terkait dengan imannya, terkait dengan ubudiahnya, sibuk dengan dunianya. Ini sebabnya. Kalau sudah demikian keadaannya, kata Rasulullah SAW, Allah akan timpakan, Allah akan kuasakan atas kalian kerendahan, kehinaan. Semakin umat Islam sibuk dengan dunianya, semakin mereka menghalalkan segala cara untuk meraih, semakin jauh dari agamanya, semakin pobi dengan Islamnya, maka semakin terpuruk, akan semakin lemah, akan semakin rendah, akan semakin hina, dan tidak akan dicabut oleh Allah Azza wa selama-lamanya. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushik antada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir terjadi, kata Rasul, umat-umat yang ada ini akan mengeroyok kalian untuk menghabisi kalian seperti orang-orang yang rakus, yang kelaparan mau makan, mengeroyok hidangan di meja makannya. Ini meja, di atasnya ada hidangan makanan. Antum-antum ini kelaparan semua ini. Belum asya. Sudah dihidangkan. Rebutan luar biasa ingin melahap hidangan tadi. Ini yang ngambil ini, ngambil itu. Al-muhim, bisa antum bayangkan betapa ludesnya makanan tadi. Ludes dimakan semua sama antum. Seperti itulah penggambaran kaum muslimin yang dikhabarkan Rasul dalam riwayat. Umat-umat yang ada dari kalangan orang-orang kafir dengan berbagai macam agamanya akan bersatu padu, berkoalisi untuk menghancurkan kalian. Yang namanya makanan ketika dilahap tidak berdaya. Bebas diambil, bebas dimakan, bebas disantap. Maka umat Islam kala itu tidak berdaya, lemah, hina, rendah, terpuruk, tidak punya kekuatan untuk melawan musuh-musuhnya. Ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah kala itu jumlah kita minoritas? Rasul mengatakan, la, tidak. Bal antum yauma idzin katsir, tidak. Bahkan jumlah kamu kala itu sangat banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl, tapi kamu itu kayak ghutha. Ghutha itu sampah di pinggiran pantai yang diterjang oleh ombak-ombak yang ada. Rendah, hina, enggak dianggap, diremehkan, terombang-ambing, tidak punya kekuatan sedikit pun. Jumlahnya banyak tapi lemah. Rasul mengatakan, walayan za'annallahu min qulubi aduwikumul mahabata minkum. Dan sungguh-sungguh Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh kalian kepada kalian. Walayakrifanallahu fi qulubikumul wahn. Dan sungguh-sungguh Allah akan timpakan pada hati kalian penyakit al-wahn. Apa al-wahn ya Rasulullah? Kata Rasul, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia takut mati. Inilah yang melemahkan kaum muslim. Cinta dunia menghalakan segala cara, ujungnya takut mati. Tidak bisa diajak berjuang, tidak bisa diajak membela Islam. Sibuk dengan dunianya, takut hilang dunianya, lemah. Allah mengatakan Allah akan timpakan kerendahan pada kalian, Allah akan kuasakan kehinaan pada kalian, dan tidak akan dicabut dari kalian. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah, ikhwanal dina azakumullah, yang namanya sebab kelemahan kaum muslimin itu bukan pada ekonominya, bukan pada jumlah orangnya, kuantitasnya, bukan pada teknologinya, bukan pada yang lain-lainnya. Muslimin banyak yang kaya sekarang ini. Muslimin banyak yang pandai, teknologinya canggih-canggih, jumlahnya banyak, tapi lemah. Sehingga salah, dinyatakan salah besar ketika ada sebagian pihak yang berupaya mengembalikan izzul Islam wal muslimin dengan cara membangun ekonomi umat. Salah. Disitulah justru sumber kehinaan mereka. Salah ketika sebagian umat Islam, sebagian pihak yang hendak memperjuangkan kaum muslimin mengembalikan izzul Islam wal muslimin melalui kekuasaan. Salah. Disitulah justru letak kelemahan kaum muslimin, kehinaan mereka. Salah ketika sebagian pihak berupaya untuk mengembalikan izzul Islam wal muslimin dengan memperbanyak jumlah mereka. Tidak ada gunanya jumlah yang besar ketika seperti buih di lautan. Bal antum yauma idzin katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'i sa'ir. Sehingga sumbernya bukan ekonomi, sumbernya bukan kekuasaan, bukan kursi jabatan, sumbernya bukan jumlah mayoritas, tapi sumbernya adalah dikarenakan kaum muslimin sudah terjangkiti penyakit al-wahn. Sibuk dengan dunia, lupa dengan agamanya, jauh dari agamanya, menghalalkan segala cara yang haram, yang maksiat, yang dosa, yang syirik, yang kufur, semuanya mereka terjangkiti. Maka diantara upaya untuk mengembalikan izzul Islam wal muslimin dengan takwa kepada Allah, apa takwa dalam bab ini? Rasul mengatakan, la yanza'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Itulah takwa dalam bab ini. Allah tidak akan mencabut kelemahan itu dari kalian wahai kaum muslimin hingga kamu semua kembali kepada agama kalian. Ketika kaum muslimin mengkaji bimbingan agamanya, mempelajari bimbingan agamanya, dipelajari, diilmui, diamalkan, digunakan untuk keseharian mereka, memenai akidah mereka, tauhid mereka, sunnah mereka, ibadah mereka, dakwah mereka, muamalah mereka, akhlak adab mereka, sampai adab buang hajat mereka. Ketika semua kembali kepada Islam yang benar, diilmui, lalu diamalkan, lalu didakwahkan, itulah takwa. Maka akan kembali izzul Islam wal muslimin hatta tarji'u ila dinikum, dengan takwa. Barakallahu fikum. Akan kembali semua tadi. Islam akan jaya, Islam akan menang, Islam akan ditolong oleh Allah Azza wa Jal. Muslimin akan mendapatkan taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang lancar, solusi dari semua problem yang ada, dijaga keimanannya, dijaga diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal. Sejahtera masyarakatnya, daerahnya, wilayahnya, bangsanya, negaranya akan turun barokah langit, barokah bumi. Makar-makar musuh agama akan lenyap, akan luluh lantak, akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jal dengan sabar dan taqwa tadi. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'. Maka kaum muslimin dirahmati Allah, membela agama Allah, membela Islam itu dengan cara mengkajinya, mempelajarinya, lalu mengamalkannya, lalu mendakwahkannya. Mohon maaf sebagai penutup, mohon maaf, tidak ada dalam kamus Islam membela Islam dengan cara-cara demonstrasi, membela Islam dengan cara mengerahkan kekuatan massa untuk unjuk rasa. Bukan dengan cara seperti itu Islam dibela, bukan dengan cara seperti itu hak-hak kaum muslimin diminta. Itu adalah cara-cara yang justru akan memasukkan kaum muslimin dari jurang ke dalam jurang kerisauan, semakin lemah, semakin lemah, semakin terpuruk. Musuh-musuh agama akan semakin berani, akan semakin menampilkan taring mereka. Dan nyata seperti yang sedang terjadi, barakallahu fikum. Umat-umat yang non-muslim yang dulunya tiarap, sekarang satu demi satu memunculkan taringnya, memunculkan kekuatannya, melemahkan kaum muslimin, meredakan kaum muslimin. Itu dikarenakan umat Islam jauh dari agamanya, dikarenakan kaum muslimin jauh dari sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan kaum muslimin barakallahu fikum tidak menggunakan cara-cara islami dalam membela agama. Maka kaum muslimin khonatina azakumullah, mari kita bersama-sama membela Islam wal muslimin, mensejahterakan, mendamaikan, menurunkan barokah langit dan bumi untuk negara kita, bangsa kita, menyelamatkan diri kita pribadi, agama kita dan kaum muslimin dengan takwa kepada Allah. Caranya kita harus mengkaji, mempelajari Islam yang mulia ini, Al-Qur'anul Karim, hadisnya Rasulullah SAW. Kita pelajari akidah kita, tauhid kita. Kita pelajari sunnahnya Rasulullah SAW. Bagaimana beliau beribadah kepada Allah, bagaimana beliau berakhlakul karimah, beradab, bermuamalah, berdakwah, berpakaian, sampai dalam bab buang hajat. Ilmui, praktekkan, amalkan, buktikan dalam keseharian Anda, insyaallah taala akan membawa apa yang disebutkan di atas dari buah-buah ketakwaan kepada Allah azza wajalla, membawa ketenangan, keselamatan, kesejahteraan pribadi, agama kita, dan sampai bangsa dan negara kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kembali pada masing-masing kita, pada masing-masing kita, mulai dari diri pribadi, lalu keluarga, lalu family, tetangga, demikian seterusnya. Solehnya individu membuahkan solehnya sebuah keluarga, solehnya sebuah keluarga membuahkan solehnya sebuah masyarakat, sebuah warga, solehnya sebuah warga masyarakat membuahkan solehnya sebuah daerah, solehnya sebuah daerah membuahkan solehnya sebuah bangsa dan negara, solehnya sebuah bangsa akan membuahkan solehnya semua umat manusia di muka bumi ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri-sendiri. Mari kita rubah diri kita masing-masing dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.